Dan insya Allah pada kesempatan sore hari ini kita akan simak kajian ilmiah, kajian Islam yang sangat bermanfaat untuk kita insya Allah. Yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Al-Fadhil Dr. Syafiq Riza Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pembahasan tema yang berjudul 7 keselamatan. Ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Sebelum kajian di kesempatan sore hari ini, kita akan mendengar terlebih dahulu sambutan yang akan disampaikan oleh kepala desa. Kepala desa Mbunda, kami persilakan. Itu karena ketik TV itu. Maaf, kami ulang kembali. Kami minta kehadiran Bapak Kepala Desa Wonggo itu untuk menyampaikan sambutan di kesempatan sore hari ini. Sebelum kita simak kajian yang penuh dengan manfaat ini, dan kepada beliau kami persilakan kepada tempat dan mas Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati tim Polda TV yang sempat bersama kita pada sore hari ini, walaupun dalam keadaan hujan, dalam keadaan bencana, namun masih sempat memberikan ceramah agama kepada kita semua, terutama dari Desa Wonggo Induk, Wonggo Kalonggo, Wonggo Kanau. Pertama-tama kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran kita semua di tempat ini, karena dalam rangka mendengarkan ceramah agama Islam pada sore hari ini. Sekali lagi kami atas nama pemerintah desa mengucapkan kepada kita semua ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran kita di tempat ini. Langsung kami sampaikan bahwa di desa Wonggo Induk, Wonggo Kalonggo, dan Wonggo Panau, dengan kejadian bencana ini banyak korban jiwa. Ada 6 korban jiwa. Desa Wonggo Kalonggo ada juga korban jiwa dan beberapa korban gempa, kerusakan rumah yang terjadi gempa yang kemarin. Olehnya itu harapan kami, marilah kita semua untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kekuasaan Allah itu tidak melebihi daripada kekuasaan manusia dan makhluk lainnya. Olehnya itu harapan kami, melalui kesempatan yang baik ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap melindungi kita. Itulah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Bapak Tamrin selaku Kepala Desa Wombo Induk. Ikhwatul Islam azan ya Allah wa yakum. Untuk selanjutnya kita akan simak bersama kajian yang penuh dengan faedah yang akan kita ambil dan kita petik, yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Al-Fadil Dr. Syafiq Riza Basalama M.A.H.U. Ta'ala. Dan kepada beliau kami persilakan faedah Mas Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berimba kareba. Apa jawabannya? Nabilu kareba. Masya Allah. Dari jemaah rahimakumullah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Anzala minas sama'i ma'a. Allah yang menurunkan angin dari langit, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di bumi, memberkati kehidupan kita. Allah lah yang memberikan segala kebaikan kepada kita. Semua keindahan yang kita lihat, semua kenyamanan yang kita rasakan, pada sejatinya adalah milik Allah semata. Kita tidak punya apa-apa dalam kehidupan ini. Kita senantiasa tatkala mendengarkan ada musibah yang datang menimpa, apa kata kita? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min. Semoga salawatmu, salammu, berkahmu, nikmatmu senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diutus sebagai rahmatan lil alamin, yang diutus untuk memberikan warna-warna indah untuk alam semesta ini, untuk memberikan kasih sayang buat kita sehingga kita bisa tahu jalan balik ke rumah kita. Semoga salawat itu bersambung buat keluarga beliau, buat istri-istri beliau, buat putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Kita ni pada hakikatnya bukan penduduk bumi. Kita pada hakikatnya bukan penduduk bumi ini. Tapi penduduk mana jamaah? Penduduk mana? Bapak kita Nabi Adam alaihissalam diletakkan di mana oleh Allah Jalla Jalal? Di surga. Tapi karena satu dosa yang dia lakukan, Nabi Adam alaihissalam diturunkan dari surga. Apabila dikeluarkan dari surga karena satu dosa, mungkinkah kita balik ke surga dengan 10 dosa yang kita bawa, dengan ratusan dosa yang kita lakukan? Ketahuilah bahwa Allah menciptakan bumi ini dengan segala keindahannya bukan untuk tempat tinggal kita. Gempa yang terjadi, banjir yang terjadi, tsunami yang terjadi, sejatinya semua itu bakal terjadi menimpa dunia ini. Yang di Jawa pun akan hancur gedung-gedung yang ada di sana. Yang ada di Amerika, yang ada di Australia, yang ada di Mekah, yang ada di Madinah, Allah Jalla Jalaluh mengatakan, Inna ja'alna ma'alal ard zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kata Allah, kami menciptakan semua yang ada di muka bumi ini perhiasan yang enak dipandang, yang nyaman dirasakan. Untuk apa? Untuk apa ada rumah-rumah yang indah? Untuk apa ada mobil-mobil yang kita lihat? Untuk apa ada gunung-gunung, ada pepohonan? Untuk apa? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kata Allah, untuk menguji siapa di antara hamba-hambaku yang paling baik amalannya. Jemaah, kalau kita melihat orang kafir mati, orang Islam mati. Kita melihat orang kafir sakit, orang Islam sakit. Orang kafir ada yang kaya, orang Islam ada yang kaya. Orang kafir ada yang miskin, orang Islam juga ada yang miskin. Semua diciptakan oleh Allah untuk menguji siapa yang paling baik amalannya. Bukan siapa yang paling kaya, bukan siapa yang paling banyak mobilnya. Lalu Allah mengatakan, wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Kata Allah, kami bakal menjadikan semua yang ada di muka bumi ini. Saya di Palu tidak melihat ada gedung-gedung yang tinggi. Tapi di Jawa kita melihat di Jakarta ada gedung-gedung yang tinggi, yang mungkin sampai 100 tingkat. Kami akan menjadikan semuanya rata sama tanah. Yang hari ini rumahnya tidak terkena gempa, esok pasti terkena gempa. Yang hari ini masih selamat tidak mati, esok bakal mati, itu pasti. Semuanya bakal rata sama tanah. Kita memang diciptakan untuk kehilangan semuanya. Dunia ini tidak ada nilainya di sisi Allah Jalla Jalaluh. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa melihat. Tatkala tsunami datang, ditinggalkan tuh rumah. Mobil ditinggalkan, semua berlari menyelamatkan nyawanya. Gunung-gunung yang kita lihat. Sekarang kita berpikir orang yang terkena tsunami di pantai lari ke gunung supaya selamat dia. Akan datang satu hari tidak ada keselamatan. Gunung pun hancur. Orang-orang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam, "Wa yas'alunaka 'anil jibal." Mereka bertanya bagaimana kelak gunung-gunung yang menjulang tinggi, yang kokoh. Bagaimana masa depan dia? Kalau rumah bisa hancur kita melihat. Kalau gedung yang tinggi bisa ambruk kita bisa melihat. Bangunan-bangunan yang besar ditelan oleh bumi. Tapi bagaimana dengan gunung-gunung yang tinggi? Faqul yansifuha rabbi nasfa. Sampaikan kepada mereka. Katakan kepada mereka, gunung itu akan hancur menjadi debu yang berterbangan. Fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha 'iwajan wala amta. Allah akan jadikan gunung itu rata. Tidak ada yang tinggi dan tidak ada yang rendah. Orang enggak akan lagi tahu, di sini dulu ada punya rumah. Di sini dulu ada punya kebun, enggak ada. Selesai umur dunia, kemudian kita akan dibangkitkan. Jamaah, yang kaya mati, yang sehat mati, presiden mati, gubernur mati, bupati mati, polisi mati, tentara mati, semua bakal mati. Kemudian manusia akan dibangkitkan dari kubur. Berapa lama sih kita hidup di muka bumi ini? Bapak-bapak, ada yang kepingin umurnya 200 tahun? Angkat tangan. Ada yang ingin 200 tahun? 150. Masa enggak ada, jam? 120. Ada. Mau berapa umurnya? Ya, mungkin 70, Ustaz. Udah cukup. Udah tua. Makanya banyak yang takut sama ketuaan. Jamaah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati baina 60 wa 70." Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Bapak-bapak yang sudah 60 70 siap-siap mati. Betul. Tapi kematian tidak kenal umur. Maksudnya kalau umur ya 60-70 lah udah bau kuburan biasanya orang. Wa aqalluhu man yajuzu dzalik, sedikit yang lewat dari 70. Yang lewat 70 angkat tangan. Anda mau kasih hadiah. Berapa umurnya Bapak? 70. Belum lewat lah. Masih 70. Mana hadiahnya nih jemaah? Kang Umar mana Kang Umar? Nah, 170. Yang lebih? Bapak harus siap-siap kalau 70 Bapak. Udah batuk-batuk Bapak kita. Nah, kasih hadiah umur 70. Karena sudah mulai batuk-batuk. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fikum. Baik. Kalau ada yang kayak gini, baca Allahu Akbar. Subhanallah. Baik, jemaah rahimakumullah. Kemudian manusia akan dibangkitkan dari kubur. Dibangkitkan sesuai dengan amal perbuatannya. Di sini di muka bumi kita bisa melihat orang kaya enggak pernah sholat Ustaz tapi kaya raya. Enggak pernah ke masjid tapi kaya. Saya tiap hari ke masjid miskin Ustaz. Ya, pembagian rezeki di muka bumi ini bukan tergantung amalannya, bukan. Tapi tergantung ujian yang Allah berikan. Ada yang diuji dengan kekayaan dan tidak bersyukur. Ada yang diuji dengan penyakit dan tidak bersabar. Jadi intinya kalau di muka bumi ini, itu bukan karena amalan. Nanti di hari akhir. Kenapa jamaah? Di muka bumi hanya 70 tahun. 100 tahun anggap. 120 tahun anggap. Nanti di kehidupan selanjutnya, satu hari. Wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun, jemaah. Satu hari. Di sanalah kalau mau cari kenikmatan. Di sanalah kalau mau cari surga dan segala kenyamanan hidup ini, jemaah. Ketika manusia dibangkitkan dari kuburnya, dibangkitkan sesuai dengan amalannya. Yang mati dalam kondisi sujud dibangkitkan dalam kondisi sujud. Kemudian dia berjalan telanjang. Yub'atsun nas yaumal qiyamah hufatan uratan ghurlan, telanjang jemaah. Yang mungkin di muka bumi punya banyak baju, nanti pada hari kiamat engkau akan keluar dari kuburanmu enggak pakai apa-apa. Ada yang mati dalam kondisi berhaji, dalam kondisi pakai ihram, dia meninggal dunia, maka dia akan dibangkitkan dari kuburnya dalam kondisi bertalbiyah. Keluar dari kuburannya, dia mengatakan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang sombong dalam hidupnya, yang meremehkan orang lain dalam kehidupan dunia, yub'ats yaumal qiyamah kazzar, akan dibangkitkan pada hari kiamat seperti semut. semut kecil wajahnya manusia diinjak-injak oleh orang-orang di padang mahsyar karena kesombongan dia ketika hidup di dunia. Lalu matahari akan mendekat dengan jarak 1 mil, mungkin 1600 meter. Bagaimana mungkin Ustaz? Kita lihat matahari kalau mendekat, orang akan kepanasan, mungkin akan hancur terbakar semuanya. Maka pada hari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun, ada tujuh manusia. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada tujuh kelompok manusia yang selamat ketika matahari mendekat dan mereka tenggelam dalam keringat mereka. Ada yang keringatnya sampai ke mata kakinya, ada yang keringatnya sampai ke lututnya, ada yang keringatnya sampai ke pinggangnya, ada yang keringatnya sampai ke dadanya. Wa minhum man yuljimuhumul araqu iljama. Ada yang keringatnya sampai ke hidungnya, tenggelam karena dosa-dosa dia. Mau minta tolong sama siapa pada hari itu? Harta tidak ada guna, anak-anak gak ada manfaatnya, jabatan hilang, gak ada pejabat nanti pada hari itu, semuanya sama, telanjang. Namun ternyata ada 7 golongan yang mendapatkan naungan. Sekarang kita bisa lihat bapak-bapak, ibu-ibu di bawah naungan, di bawah tenda. Ada yang di luar terkena hujan, hujannya sedikit, mereka pantas bertahan. Kalau hujannya deras, ana yakin gak ada yang berdiri di sana. Baik jamaah, di sebelah sini banyak tempat kosong jamaah. Yang berdiri, ini di sebelah sini, bisa merapat jamaah. Antum merapat lagi, supaya saudara antum gak terkena hujan. Ibu-ibu masih ada tempat? Ibu-ibu menguasai tempat, gak boleh orang masuk ke tempat duduk. Coba diluaskan, maju sedikit ibu-ibu, maju sedikit. Gak ada yang gerak ibu-ibu. Masya Allah. Jangan pelit, ini gak dimintain duit ini. Minta tempatnya dikit, 2 cm. Maju ke depan dikit. Ya, silakan ibu-ibu, maju ke depan sedikit. Merapat ke depan sedikit ibu-ibu. Ibu-ibu, ibu-ibu memang susah diatur jemaah. Pantesan suaminya marah-marah terus. Ya, tolong merapat ibu-ibu yang ada tempat, kemudian masuk ke dalamnya. Kalau bapak-bapak memang orang baik, makanya kenapa boleh nikah 2, 3, dan 4 bapak-bapak. Insya Allah. Betul bapak-bapak. Ketawa-ketawa aja. Nanti kita bicarakan itu. Nah, ingat ada 7 golongan yang bakal mendapatkan naungan, tidak kepanasan. Ketika saudara-saudaranya tenggelam dalam keringat mereka karena dosa-dosa yang dilakukan, ada 7 golongan yang tenang mendapatkan naungan dari Allah Jalla Jalaluh. Berapa? 7. Bapak-bapak, ibu-ibu, pilih dari 7 ini. Jadi yang mana silahkan. Semoga bisa jadi semuanya. Yang pertama adalah imamun adil. Imam yang adil, pemimpin yang adil, baik pemimpin pemerintahan, mau presiden, mau gubernur, mau yang dibawanya gubernur, mau wali kota, bupati, mau kepala keluarga, bapak-bapak harus adil sama anaknya, adil sama istri-istri. Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Kami akan letakkan timbangan keadilan. yang berbuat zalim dalam kehidupan ini. Makanya kita lihat banyak pemimpin-pemimpin daerah, kepala-kepala daerah yang dipenjara KPK. Mereka zalim. Mereka makan harta rakyat. Mereka manfaatkan kedudukan mereka ditangkap KPK di penjara. Kalau hanya di penjara, ketawa-ketawa mereka. Ntar lagi 4 tahun keluar, alhamdulillah fulus sudah banyak. Tapi kalau nanti pada hari akhir jamaah ini, orang-orang yang zalim, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah, kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Maka jadilah pemimpin yang adil. Yang jadi kepala sekolah, adil di sekolahannya. Yang jadi kepala keluarga, adil sama anak-anaknya. Yang satu dikasih 10.000, yang satunya kasih 10.000. Yang satu dikecup keningnya sekali, satu kecup keningnya sekali. Kalau tidak, anak-anak akan durhaka sama orang tuanya. Ini yang pertama. Imam yang adil. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa syabun nasha'a fi ibadatillah. Kaula muda, anak-anak muda yang tumbuh beribadah kepada Allah. Besarnya ahli ibadah. Kalau orang tua suka ke masjid wajar. Sudah tua, sudah bau tanah. Tapi kalau anak-anak muda, ketika teman-temannya nonton konser musik, ketika teman-temannya begadang malam bermain-main laki perempuan, ini anak muda berada di rumah Allah. Dengan Qur'annya dia membaca. Senantiasa mengingat Allah Jalla Jalalu. Itu spesial banget anak muda yang seperti itu. Maka bapak-bapak yang melihat anaknya taat kepada Allah padahal umurnya masih muda, maka alhamdulillah bersyukurlah kepada Allah Jalla Jalal. Oleh karena itu pada hari kiamat nanti akan ada pertanyaan khusus tentang masa muda. Ketika orang-orang digiring di padang mahsyar itu, Allah memerintahkan waqifuhum innahum mas'ulun, berhentikan mereka, berhentikan mereka. Mereka akan ditanya. Bapak-bapak, ibu-ibu akan ditanya tentang masa mudanya dipakai untuk apa. Ibu-ibu sudah tua, sholat, ngaji itu biasa. Tapi kalau ngelihat cewek, masya Allah, umur 17 tahun, masya Allah, puasa Senin Kemis, tengah malam bangun malam, habis subuh baca zikir pagi, waktu duha, sholat duha, masya Allah, ini akan mendapatkan naungan dari Allah Jalla Jalal. Karena anak muda ini kecondongannya ke maksiat. Dia punya kekuatan untuk memenuhi nafsunya. Siapkan jawaban. Bapak-bapak yang punya masa muda kelam, segera bertobat. Minta ampun sama Allah Jalla Jalaluh. Nggak perlu cerita-cerita, Allah saya dulu pernah berzina, saya dulu pernah ini. Tobat. Tutup masa lalu. Dekatkan diri kepada Allah. Dan anak-anak muda yang kadangkala mengatakan, Ustaz, wallahi gak kuat Ustaz, fitnah perempuan begitu dahsyatnya. Apalagi sekarang pergaulan bebas. Cowok, cewek, kalau ada cowok gak punya pacar diketawain sama sahibnya. Belum laku kamu. Dan kadangkala orang tua, kalau melihat anak perempuannya gak punya pacar, orang tuanya sedih. Seharusnya bapak-bapak ini bangga. Anakku, engkau di sini. Bapak berdoa semoga datang pemuda yang soleh yang meminangmu nanti. Bukan sore hari dibawa sama cowok. Jangan malam-malam ya. Bawa keluar. Nanti balik jam 10. Kenapa malam hari? dan ada pembiaran dari orang tua, anaknya berpacaran, na'udzubillah berduaan, mungkin berzina, dan mungkin bapak ibunya dulu juga berzina, sehingga membiarkan anak-anaknya berzina. Ada enggak kayak gitu di sini, jemaah? Ibu-ibu, ada enggak anak-anak perempuan yang dibawa cowoknya sore hari, malam hari baru pulang? Ada apa tidak? Ada yang jawab. Tinggal jawab, ada apa tidak? Ada apa tidak? Banyak. Hati-hati jemaah, yang akan mendapatkan naungan dari Allah seorang pemuda atau pemudi yang tumbuh besar taat sama Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang lelaki yang hatinya bergantung di masjid. Hatinya itu bergantung di masjid. Tubuhnya ada di pasar, tubuhnya ada di sawah, mungkin tubuhnya ada di laut dan di pantai, tapi hatinya tetap di rumah Allah Jalla Jalal. Wallahi jamal, kita tahu tempat yang paling dicintai Allah itu apa? Masjid. Tadi pagi saya sholat subuh di Palu sana. Sholat subuh, saya lihat warga setempat yang sholat ternyata hanya imam sama makmum, imam sama tukang adzan. Kemana yang lain-lain? Hati kita ada di mana? Ada yang jantungnya bergantung di tempat judi. Mau tidur, bangun tidur, yang dalam pikirannya bangun judi, judi. Ada yang bergantung di tempat perzinaan. Ada yang bergantung di pasar. Selalu yang dia pikirkan pasar. Padahal tempat yang paling dibenci oleh Allah itu pasar, jamaah. Bapak-bapak coba cari tahu, berapa sering melangkahkan kakinya ke masjid dan berapa sering melangkahkan kakinya ke pasar. Lelaki, bukan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu disunnahkan sholat di dalam rumah, nggak ke masjid. Tapi bapak-bapak yang laki-laki, dengar azan, kopi, sambil ngerokok. Padahal dipanggil sama Allah, diseru mengatakan, hayya ala sholah, hayya ala sholah. Dengar apa enggak? Kemana kupingnya? Coba dipanggil sama bupati, langsung ganti baju. Bupati panggil, alhamdulillah, baru pertama dipanggil sama bupati. Mau dikasih apa sama bupati? Gimana kalau yang manggil antum diundang ke rumahnya Allah? Bukan rumahnya bupati, bukan rumahnya presiden, tapi baitullah, rumahnya Allah, masjid itu jamaah. Lalu gak ke masjid? Yang kasih kaki itu Allah. Yang kasih tangan itu Allah. Engkau bisa melihat itu Allah yang kasih. Lalu kenapa ketika dipanggil engkau gak mau datang? Tapi memang jamaah, sebagian kita tuh Islam pura-pura. Casingnya Islam. Pakai peci, pakai sarung, pakai surban, masya Allah. Tapi hatinya enggak ada di rumah Allah. Asqalus salati 'alal munafiqin. Salat yang paling berat buat orang munafik. Eh, yang casingnya doang Islam. Penampilannya doang Islam. Ngomongnya masyaallah. Asqalus salati 'alal munafiqin. Salat yang paling berat buat orang munafik itu adalah salatul isya wa salatul fajar. Salat isya dan salat subuh. Kenapa? Karena orang munafik ini sholatnya riya. Sholatnya itu hanya pencitraan. Kalau bahasa sekarang ini, pencitraan, supaya dilihat orang. Sholat isya gelap, gak ada yang ngeliat. Sholat subuh gelap, gak ada yang ngeliat. dia enggak sholat. Maka kata Allah, "Idza qamu ila sholah qamu kusala." Orang-orang munafik kalau pergi sholat, mereka pergi bangkit dalam kondisi malas. Allahu Akbar. Imamnya panjang sedikit bacaannya. Allahu Akbar. Imamnya baca Allahu Akbar. Waladhalin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun. Aduh. Ini siapa imamnya ini? Kita lihat kalau sholat terawih, imamnya panjang sedikit, makmumnya ngomong, besok diganti imamnya. Cari yang cepat lah. Kita lihat masjid yang imamnya cepat ramai, insya Allah. Yang imamnya lambat sepi. Bahkan kadangkala makmum kalau imamnya panjang sedikit batuk-batuk makmumnya. Supaya imamnya tahu. Wallahi jamaah, orang munafik itu sholat. Orang munafik itu hadir pengajian. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jadi makmumnya Nabi itu ada orang munafik. Bahkan pentolannya orang-orang munafik. Ngomongnya la ilaha illallah. Ngomongnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan ditanya fasih mereka kalau bilang itu. Tapi sejatinya mereka enggak beriman, pura-pura beriman. Allah mengatakan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada sebagian manusia yang mengatakan kami beriman dengan Allah dan hari akhir, kami orang Islam. Tapi apa kata Allah? Mereka bukan orang-orang beriman. Karena iman itu bukan hanya ucapan di lisan. Iman itu bukan status kita KTP. Kamu Islam? Islam Pak Ustaz. Ini KTP saya Islam. Sholat ke masjid? Belum Pak Ustaz. Sholat di rumah? Aduh, kadang-kadang sholat di rumah. Ngakunya Islam. Jamaah, kita gak akan merasakan nikmatnya jadi orang Islam. Kecuali kita cinta sama Allah. Itu masjid rumah Allah. Kalau antum melihat rumah Allah, ya Allah ini rumahnya Allah, ini masjid. Tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi ini. Gantung hatimu di sana. Silahkan ke pasar. Silahkan bekerja di kebun. Ketika terdengar suara azan, jantungnya berdetak. Saat ini aku harus ke rumah Allah. Kenapa jantungku ada di sana? Antum bisa lihat ya. Seorang yang cinta sama anaknya. Kalau dia lihat anaknya bahagia, dia ingin peluk itu anaknya. Dia ciumi itu anak. Karena anak adalah jantung orang tuanya. Maka jadikan rumah Allah jantung. Baru akan mendapatkan naungan. Selamat hidup kita insyaAllah. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat. Warajulani tahabba fillah. Wajtama'alaih wa tafarraqa'alaih. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, dan berpisah karena Allah. Kenapa kamu cinta sama fulan? Ya Allah, gimana aku tidak cinta kepada fulan Ustaz? Fulan ini ahli sholat malam, suka bersedekah, puasa Senin Kemis, maka aku cinta kepada dia. Orang-orang yang dicintai Allah, kenapa aku tidak mencintainya? Kebanyakan perkumpulan manusia itu bukan karena Allah. Perkumpulan karena sama-sama piara sapi. Ada kumpulnya. Ada perkumpulan sama-sama piara ayam. Kumpul di sana. Ada perkumpulan sama-sama naik motor bebek. Perkumpulan yang didasari bukan karena cinta kepada Allah. Karena maslahat, bahkan sebagian kita berkumpul itu karena uang. Kenapa kamu cinta sama fulan? Fulan punya fulus. Kalau enggak ada fulusnya ditinggal. Tapi ada orang-orang yang cintanya karena Allah. orang-orang ini akan mendapatkan kedudukan tinggi di surga. Jamaah, semua hubungan, semua cinta, semua kasih sayang yang tidak dibangun di atas ketakwaan akan jadi permusuhan. Bapak sama anaknya akan bermusuhan nanti. Ibu sama anaknya, suami sama istrinya, mereka akan bermusuhan kelak pada hari kiamat. Apabila kecintaan dia tidak dibangun di atas ketakwaan kepada Allah. Allah mengatakan, Al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Kata Allah, mereka yang saling mencintai, mereka yang saling mengasihi, kelak pada hari kiamat akan saling bermusuhan. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka mulai saat ini, yang suami istri, coba rumah tangganya dibangun di atas takwa. Malam hari jam 3, ibu-ibu bangun duluan, bangunin suaminya. Bang, bangun. Ngapain? Katanya mau nonton bola, bang. Itu yang banyak terjadi. Nah, sekarang membangunkan suami bukan karena nonton bola, tapi untuk sholat malam. Ayolah bang, masa selama hidup kita gak pernah sholat malam? Umur 50 tahun gak pernah kita munajat sama Allah. Kita gak pernah bersyukur sama Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, dosanya sudah diampuni jamaah, yang lalu dan yang akan datang. Itu sholat malam sampai bengkak kakinya, sampai istrinya kesian melihat suaminya begitu. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah sudah ngampuni dosa-dosa yang dulu dan yang akan datang. Apa sih dosa Nabi? Dia terjaga dari dosa. Lalu kenapa engkau Nabi sholat sampai bengkak kaki? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Afala akun abdan syakura? Apa enggak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Bersyukur atas apa jemaah? Apakah rumah Nabi besar? Hartanya banyak? Seringkali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam puasa karena tidak ada makanan di rumahnya. Sering datang ke rumahnya mengatakan, ada yang bisa dimakan? Apa kata istrinya? Lah, enggak ada kecuali air. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idzan ana sha'im." Kalau gitu hari ini aku puasa. Pernah kata istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha, marra hilalun thumma hilalun wa lam yuqad fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nar. Nih buat yang susah hidupnya sekarang. Buat yang hidup di tenda-tenda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlalu rembulan, satu bulan pergi. Masuk bulan kedua, masuk bulan ketiga, di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam kompornya tidak hidup. Lalu ditanya, kalian makan apa? Al-aswadah, kurma sama air. Enggak ada makanan. Tapi rumah tangga itu dibangun karena cinta kepada Allah. Karena ketakwaan kepada Allah. Suaminya bertakwa, istrinya tidak menuntut. Ibu-ibu, kalau suaminya pulang ke rumah, biasanya ditanya apa? Bapak-bapak, kalau bapak-bapak pulang ke rumah, biasanya ditanya apa sama istrinya? Dari mana? Betul? Mulai saat ini ibu-ibu gak perlu lagi tanya dari mana. Dirubah pertanyaannya. Mulai tumbuhkan cinta karena Allah, bangun rumah tangganya, jadikan rumahnya menjadi surga. Kalau suaminya pulang dari luar, ditanya mau apa? Supaya suaminya betah di rumah. Ajak ngaji bersama di rumah. Bang, Udah berapa lama kita gak pernah ngaji, Bang? Yuk tadarus, Bang. Sama anak-anaknya. Habis maghrib buka Qur'annya, bapaknya menyimak anaknya ngaji, subhanallah. Semoga akan mendapatkan naungan dari Allah Jalla Jalalu. Yauma la dhilla illa dhillu. Kemudian yang kelima, warajulun da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Yang kelima adalah seorang lelaki seorang lelaki yang diajak oleh wanita cantik dan bangsawan. Bukan wanita jelek, jemaah. Laki-laki diajak berzina oleh wanita cantik, kaya, punya kedudukan. Lalu lelaki ini mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah Jalla Jalala. Jemaah, fitnah terbesar buat laki-laki itu wanita. Seorang yang ahli ibadah, haji 10 kali, dititipin duit 1 miliar, insyaallah duit 1 miliar gak akan kurang. Tapi kalau dititipin perempuan, kira-kira bisa jaga apa enggak? Bapak-bapak, kalau dititipin cewek cantik, umur 18 tahun di rumahnya, bisa jaga apa enggak? Wallahu a'lam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fattaqud dunya wattaqun nisa. Kalian takutlah sama dunia dan takutlah dengan wanita. Hati-hati sama perempuan. Perempuan ini kalau keluar rumah langsung disambut oleh setan, Ibu. Perempuan itu tukbilu fi surati syaitan wa tudbir. Dari belakang, dari depan, setan itu menghiasi dia. Makanya kalau bapak-bapak jalan, jangan di belakang wanita. Ada istilah bahasa Inggris itu ladies first. Perempuan jalan duluan. Jangan sekarang perempuan di belakang. Karena kalau perempuan jalan duluan, kita akan melihat postur tubuh dia. Enggak usah ana menundukkan pandangan, Ustaz. Ke bawah menggoda, ke tengah menggoda, ke atas menggoda. Terus bagaimana caranya? Jalan di depannya, biar perempuan di belakang. Dan ada seorang lelaki yang diajak berzina, dia menolak. Kenapa? Karena takut kepada Allah Jalla Jalaluh. Wallahi jamaah, Nabi Yusuf alaihi salam ketika di rumah berduaan sama Zulaikha, diajak berzina sama Zulaikha, Nabi Yusuf lari, jamaah, lari mau keluar rumah. Maka hati-hati, gak boleh berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya. Tidak boleh berduaan dengan wanita yang tanpa mahramnya. Karena kalau laki-laki berduaan dengan wanita yang tanpa mahramnya, yang ketiganya siapa? Setan. Mau tua mau muda, Ustaz, gak ada nafsu, saya sudah. Tetap setan tidak pernah berhenti. Maka tundukkan pandangan kita, jaga kemaluan kita, supaya kita selamat, jemaah. Kemudian yang keenam, warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha. Seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, kemudian dia sembunyikan. Hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfik yaminu. Tangan kirinya enggak tahu apa yang disedekahkan dengan tangan kanan. Ikhlas lillahi ta'ala. Kebanyakan orang kalau sedekah, masya Allah, Bapak Fulan nyumbang buat masjid 200 ribu. Mari kita doakan. Bapak Fulan sedekah 1 juta. Enggak masuk sini. Yang masuk dari 7 keselamatan ini, yang sedekah, yang seluruh penduduk desa, bahkan istrinya tidak tahu dia sedekah. Jamaah, Allah mengatakan, In tubdus sadaqat fa ni'mahi. Kalau kalian sedekah terang-terangan, itu baik, asalkan ikhlas. Ngapa? Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau kalian sembunyikan sedekah kalian, kita ke rumah fakir miskin, kita taruh amplop di bawah pintu rumahnya. Kita sholat di masjid, masya Allah. Ketika orang-orang pulang, kita keluarkan dompet kita, kita masukkan ke kotak amal, satu pun gak ada yang lihat di masjid. Maka orang ini insya Allah akan mendapatkan naungan dari Allah Jalla Jalal. Kebanyakan kita jamaah riya. Ketika ada kotak amal lewat, keluarkan dompetnya. Ya, keluarkan yang merah. Ini gimana masukkannya? Kok sulit ya masuk? Supaya dilihat oleh orang banyak. Seharusnya tutupin, masukkan ke sana tanpa ada yang melihat. Dan berkaitan dengan sedekah, salah satu sebab selamat dari petaka, dari bala dan musibah, itu banyak-banyak sedekah. Khususnya sedekah yang sembunyi-sembunyi. Ingin motornya selamat, kebanyakan orang apa? Berangkat ke bengkel, cek di bengkel, olinya dicek, silahkan. Tapi jangan lupa sedekah. Minta sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan motorku dijaga, ya Allah. Silahkan. As-sadaqatu taqi masari as-su. Sedekah itu menyelamatkan dari mati buruk. Dari su'ul khatimah. Enggak harus nunggu kaya sedekah. Sebagai orang berpikir, Ustaz, ana apa yang akan ana sedekahkan? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqin nar walau bi syiqqi tamrah." Selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan setengah butir kurma. Setengah jemaah. Lagi majelis taklim, ada pembagian pisang. Kita dapat pisang satu. Sebelah kita enggak dapat. Kita putus jadi dua. Silahkan. Mungkin ini yang memasukkan ke dalam surga. Wallahu a'lam bissawab. Ibu-ibu khususnya. Ibu-ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika khutbah Id, khutbah hari raya, beliau itu ceramah kepada kaum laki-laki. Ingat dulu enggak ada mic. Diceramain yang laki-laki. Setelah selesai berceramah kepada kaum laki-laki, Nabi Muhammad SAW datang ke barisannya para wanita. Lalu mengatakan kepada para wanita, "Tasaddaqna." Wahai para wanita, kalian banyak-banyak sedekah. "Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar." Aku melihat kebanyakan kalian itu penghuni neraka. Ibu-ibu, kebanyakan penghuni laki, penghuni neraka laki-laki apa perempuan? Terus gimana caranya supaya masuk surga? Banyak-banyak sedekah. Kenapa banyak wanita yang masuk neraka? Yakfurna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita ini kufur. Banyak yang kufur. Yakfurnal ihsan wa yakfurnal ashir. Banyak melupakan kebaikan suaminya. Banyak kufur terhadap nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya dari jalan suaminya. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahr." Andai kata kamu berbuat baik kepada wanita sepanjang satu tahun, kemudian perempuan itu melihat engkau melakukan kesalahan sekali, apa kata perempuan ini? "Ma ra'aitu minka khairan qad." Aku enggak pernah melihat engkau berbuat baik sama aku. Engkau tidak pernah membahagiakan aku. Maka wanita-wanita di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melepas antingnya, dilemparkan ke selendangnya Bilal bin Rabah, melepas gelangnya, cincinnya, kalungnya. Wallahi jamaah, neraka benar adanya. Dan kematian itu pasti. Rumah kita akan kita tinggal. Anak-anak akan kita tinggal. maka persiapkan diri untuk menyelamatkan dari api neraka. Yang terakhir, yang ketujuh, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat aina. Seorang lelaki yang mengingat Allah berzikir sendirian, bukan berjamaah, bukan di depan orang-orang. Kalau habis sholat kita zikir, banyak yang ngeliat. Ini orang berzikir sendirian, kemudian dia meneteskan air mata takut kepada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, pernahkah menangis karena Allah? Kebanyakan kita menangis karena musibah. Ditinggal mati anaknya menangis. Rumahnya hilang menangis. Motornya hilang menangis. Tapi gak pernah menangisi dosa-dosa dia. Pernahkah bapak-bapak menangisin 2 rakaat sebelum subuh? Sholat 2 rakaat sebelum subuh. Ibu-ibu, kalau kehilangan mobil harga 100 juta, kira-kira nangis apa enggak? Ibu-ibu, nangis apa enggak? Ada yang nangis, ada yang enggak. 2 rakaat sebelum subuh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Kalau dikasih pilihan, tidak sholat 2 rakaat sebelum subuh, tapi dapat rumah harganya 1 miliar. Atau enggak dapat rumah 1 miliar, tapi dapat 2 rakaat sebelum subuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, milih mana? Rumah lah, Ustaz. Rumah. Padahal 2 rakaat sebelum subuh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari kota Palu semuanya, lebih baik dari negeri Indonesia, lebih baik dari Asia, lebih baik dari bola dunia ini, jemaah. Itu 2 rakaat sebelum subuh, tapi kita enggak peduli. Maka cobalah kita sedikitlah malam hari duduk merenung, ya, lihat kebesaran Allah, ingat dengan dosa-dosa kita. Mata kita gunakan untuk apa? Tangan kita gunakan untuk apa? Kaki kita melangkahkan kemana? Lalu teteskan air mata, ya Allah, ternyata nikmat yang kau berikan kepadaku, aku gunakan untuk kemaksiatan selama ini. Ahibbati fillah, jemaah rahmakumullah, silakan antum pilih 1 dari 7. Tapi kalau bisa 7-7-nya dimiliki, sehingga kita selamat pada hari kiamat, mendapatkan naungan ketika di padang mahsyar, kemudian menuju ke telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu melewati sirat menuju surga Allah jalla jalaluh. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Itu yang bisa saya sampaikan jemaah. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Tafadhol kamu. Baik, Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz. Barakallahu fik atas materi yang disampaikan. Dan para Islam azan ya Allah wa yakum, serta para warga dari 3 dusun atau 3 desa, Desa Wombo Induk, Wombo Kalonggo, dan juga Wombo Panau. Untuk sesi berikutnya kami beri kesempatan kepada warga-warga di Wombo ini yang ingin bertanya seputar materi yang disampaikan oleh beliau. Kami persilakan. Dengan namanya Pak, dari Wombo mana Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taswin dari Desa Wombo Kalonggo. Masya Allah. Satu kali kesimpulan tadi Pak Ustadz sampaikan bagaimana kecintaan seorang istri terhadap sang suami. Perlu kami minta penjelasan. Sekarang di desa kami ini tertimpa musibah. Mana yang kami dahulukan antara orang tua dan sang istri itu dalam hal keadaan bencana seperti ini untuk menolongnya. Antara istri dan orang tua. Dan kita tahu bahwa orang tua itu adalah surga di bawah telapak kakinya. Sementara istri ini kecintaan sampai disampaikan oleh Pak Ustaz tadi, bagaimana melakukan hal yang sama. Terima kasih Pak Ustaz. Iya, terima kasih Bapak. Dua orang lagi, silakan. Iya, yang sebelah sana, Abu Ahmad sebelah sana pojok. Silakan. Sebelah sana pojok tadi, silakan. Antum salah kasih. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Dr. Syafiq Raza. Memang. Ya. Kami langsung saja pesan kami. Ada salah satu teman kami jamaah juga di Wobo Kalongo. Saya menanyakan tentang jenggot. Kenapa jenggotnya? Iya. Tentang jenggot. Mau jenggot saya? Yang kami tanyakan. Ya, silakan. Yang kami tanyakan, apa hukumnya orang yang tidak berjenggot dan orang yang berjenggot? Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa ya. Barakallahu fiik. Ucapkan barakallahu fiik. Ucapkan perlu tepuk tangan. Karena dia bilang kalau saya mencabut jenggot sama dengan memperkosa orang tua saya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Ya. Kemudian di mana batas panjangnya jenggot itu? Masya Allah. Masya Allah. Biar tumbuh dulu baru panjangnya nanti. Kemudian rambut laki-laki sampai di mana batas panjangnya? Ya, siap. Ya, terima kasih. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Naam. Naam, satu pertanyaan lagi. Sebelah sana tadi. Mana sebelah? Oh, ibu-ibu bentar lagi, ibu-ibu. Ibu-ibu, bapak-bapak nanti. Ibu nanti. Bapak-bapak dulu. Nanti ada kesempatan buat ibu-ibu. Sebelah mana? Ya, silakan. Pilihan dari warga. Dari mana? Dari mana, Pak? Wabu mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan dulu nama saya karena tadi di saat disampaikan demikian, nama saya Bapak Irwan. Bapak Irwan. Saya sebenarnya bukan dari warga Wombo, tapi jauh-jauh kemari hanya untuk mendengarkan kajian tauziah demi kebaikan. Masya Allah. Dari mana, Pak? Saya kebetulan dari Wani, Pak. Wani, Kecamatan Tanantobe, sama kecamatannya. Iya. Masih satu kecamatan, Pak ya? Masih satu kecamatan. Jadi enggak jauh lah. Ya, alhamdulillah. Jadi sebelum saya melanjutkan, saya punya pertanyaan. Ya, pertama-tama marilah kita semua memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dan bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada Bapak Al-Ustaz, terima kasih sudah jauh-jauh datang kemari hanya untuk menghibur kita semua di sini, memberikan kajian yang begitu bermanfaat, dan insyaallah kita semua di sini dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Insyaallah. Amin. Pertanyaan saya sebagai seorang hamba Allah dan sebagai seorang muslim, yang pertama-tama dituntut ialah masalah tauhid, yaitu tentang keimanan seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari demikian maka kita ketahui bahwa tanpa iman di dalam hati seorang muslim itu tidak akan ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama-tama adalah rasa iman dan Islam kepada Allah. Lalu pertanyaannya, kita kadang tunggu dulu jemaah. Ya, mungkin ada lama sedikit, Pak. Ya, ada di pertanyaannya sedikit. Nah. Jadi iman seseorang itu di dalam hadis sudah disampaikan bahwa kadang hari pagi dia naik, terus di sore hari dia menurun. Itulah kadar iman seseorang. Nah, pertanyaannya bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh seseorang hamba untuk mempertahankan, apa seharusnya yang kita perbuat untuk mempertahankan atau istiqamah dalam keimanan tersebut? Ya, itu yang pertama. Itu saja pertanyaan kami, Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fi. Baik, jamaah. Kepada pertanyaan pertama tadi. Sampai lupa apa pertanyaannya tadi, jamaah. Apa tadi? Tentang mana yang lebih dahulukan, Ustaz? Oh iya, orang tua apa istri? Istri itu ada suratnya. Orang tua enggak ada surat. Ingat, seorang anak lelaki ketika menikah dengan seorang wanita, tidak ada penyerahan lelaki itu kepada wanita, tapi yang ada perempuan itu diserahkan oleh orang tuanya kepada seorang suami. Sehingga surga dan nerakanya seorang wanita adalah suaminya. Ingat, surga dan nerakanya seorang wanita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah suaminya. Nabi mengatakan, ibu-ibu ingat, suami ibu-ibu itu, innama huwa jannatuki au naruki. Suami ibu-ibu itu surga atau neraka? Yang taat kepada suaminya, yang patuh kepada suaminya, yang menghargai suaminya, yang menjaga kehormatan dirinya, insyaallah masuk surga. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa ata'at zawjaha wa hafidat farjaha, qila laha udkhulil janna min ayi abwabil jannati syi'ti." Apabila wanita salat yang 5 waktu, haknya Allah. Puasa di bulan Ramadan, haknya Allah. Taat kepada suaminya, hak suaminya. Menjaga kehormatan dirinya untuk suaminya, hak suaminya. Akan dikatakan kepada wanita ini, silahkan masuk surga. Qila laha udkhulil jannah min ayi abwabil jannati syi'ti. Silahkan masuk surga dari pintu mana saja yang engkau mau. Tuh, wanita masuk surga itu mudah. Tapi seorang lelaki ketika menikah, tidak ada peralihan tanggung jawab. Tetap dia anak kedua orang tuanya. Tetap yang pertama oleh untuk suami adalah bapak dan ibunya. Surga dan neraka seorang suami adalah bapak dan ibunya. Istri hendaklah membantu suaminya untuk meraih surganya agar dia masuk surga pun. Karena ada lelaki-lelaki yang lebih mementingkan istrinya daripada bapak ibunya. Ada wanita-wanita yang menghalangi suaminya dari berbakti kepada kedua orang tuanya. Bapak-bapak, kalau punya istri menghalangi bapak-bapak dari berbakti kepada orang tuanya, kasih dia pilihan. Engkau akan tetap bersamaku, membantuku berbakti kepada kedua orang tuaku. Atau kalau tidak, kita berpisah. Karena kecintaan seorang lelaki kepada istrinya tidak boleh melebihi kecintaan dia kepada Allah Jalla Jalla. Allah perintahkan kepada anak itu agar berbakti sama orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Perintah Allah berbakti sama orang tua setelah bertauhid. Dan seorang wanita jangan takut ketika dia membantu suaminya berbakti kepada kedua orang tuanya, semoga dia mendapatkan menantu-menantu yang berbakti sama dia sebagai seorang ibu. Allah akan balas ya. Jadi bapak, yang lebih diutamakan adalah bapak ibu. Kadangkala bapak ibu kita ribut sama istri kita. Apa tugas seorang suami? Menjadi penengah yang adil. Bagaimana dia bisa menggabungkan antara berbakti sama orang tuanya dan mencintai istrinya. Berbuat baik kepada istrinya. Karena istrinya adalah ibu dari anak-anak dia. Maka tetap orang tuanya. Dan kalau bisa menggabungkan, gabungkan hal itu. Berbuat baik sama orang tua, memberikan perhatian kepada istri. Dalam kondisi musibah, Ustaz, mana yang lebih didahulukan? Menyelamatkan ibu kita atau istri kita? Bapak-bapak, mana yang lebih dahulukan? Kadangkala kecintaan kepada enggak, dua-duanya. Kalau bisa dua-duanya selesai. Tapi kondisinya kalau kita menyelamatkan ibu kita, istri kita akan tenggelam. Kita menyelamatkan istri kita, ibu kita akan tenggelam. Atau dua-duanya seperti itu. Maka dia pilih ibu. Karena itulah surga dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua. Siap Bapak mendengar jawabannya? Jenggot. Saya dulu waktu pertama pakai jenggot, Pak. Pulang dari pesantren pakai jenggot itu disidang sama bapak sama ibu saya. Ada apa pakai jenggot? Ikut aliran apa katanya? Karena orang tua takut ini ikut teroris, ikut aliran apa, radikal ini macam-macam. Ana sampaikan, jenggot ini sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjenggot dan memerintahkan umatnya berjenggot. Baca hadis-hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan a'ful liha wahfush syawarib. Biarkan jenggot, bukan tumbuhkan jenggot. Karena kalau perintahnya tumbuhkan jenggot, kesian yang enggak punya jenggot. Pasang rumput dia, enggak bisa. Hadisnya biarkan. Namanya biarkan ya sudah. Jangan dicabut. Kenapa dicabut sama bapak? Dan seorang mukmin itu jamaah harus seperti tentara. Tentara itu enggak pernah membantah perintah komandannya. Sampai kemarin kejadian ana benar-benar takjub dengan ketaatan seorang tentara. Di Jakarta kemarin ana mengisi khutbah nikah untuk pernikahan anaknya jenderal dari angkatan darat. Waktu kita mau masuk ke Masjid At-Tin dari hotel itu sama senior dikatakan, lewat belakang ya, masuk ke Masjid At-Tin. Kata ajudan yang nganter saya di mobil mengatakan, siap dan jalan. Lalu di mobil dia tanya, lewat mana kita ini? Kata dia, kok siap-siap aja katanya. Tapi dia harus siap. Dan seorang mukmin slogan dia apa? Sami'na wa ato'na. Kami mendengarkan dan kami taat. Pernah ngelihat tentara disuruh sama komandannya berangkat ke depan, belok kanan, berhenti di sana. Lalu dia bertanya, maaf komandan, perintahnya ini wajib apa sunnah? Pernah melihat tentara tanya wajib atau sunnah? Nggak ada. Yang ada sami'na wa ato'na. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Afu, biarkan. Biarkan jenggot." Ini sunnahnya para nabi. Semua nabi berjenggot. Jadi kalau ada yang mengatakan yang mencabut jenggotnya itu seperti apa? Memperkosa ibunya, tidak benar lah itu. Itu enggak benar. Tapi dia melanggar perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta enggak sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ngakunya cinta. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Kita semua ngaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita tidak mengamalkan sunnahnya, bahkan mencampakkan sunnahnya, meremehkan sunnahnya. Kalau dikatakan ini sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ditinggalkan sama dia. Kalau dikatakan ini dilarang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malah dia amalkan. Jadi berusaha. Jadi kalau urusan jenggot, biarkan jenggot. Yang punya jenggot, alhamdulillah. Batasannya sampai semana, memang ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan batasannya satu genggam. Jadi yang lewat satu genggam boleh dipotong. Jadi kalau dibiarkan jenggotnya kan bisa sampai ke perutnya, nanti gimana? Jadi kalau yang satu genggam dipotong. Dan laki-laki kalau pakai jenggot itu ganteng apa jelek? Tergantung ustaz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tampan sekali dan beliau berjenggot. Nabi Musa berjenggot, Nabi Isa berjenggot, Nabi Dawud bersemuanya jemaah. Karena itu termasuk sunnahnya para nabi dan kita amalkan jemaah. Emangnya membiarkan jenggot butuh duit berapa? Enggak butuh duit, dapat pahala. Tinggal biarin, alhamdulillah dapat pahala dan semoga kita dikumpulkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau masuk surga enggak ada jenggot. Betul. Ini kita sedang ujian di sini jamaah. Terus terang kita jenggot ini, ya Allah, kadang kala gatal atau apa. Tapi kita sabar karena taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Pertanyaan yang kayaknya ini yang bertanya kasih hadiah. Nah, nah kasih hadiah bertanya. Pertanyaannya tentang masyaallah barakallahu fikum tentang tauhid, tentang keimanan. Jadi tujuh keselamatan yang tadi kita sebutkan itu semuanya apabila orang ini bertauhid. Kalau orang itu adil, pemimpin adil, kafir enggak masuk. Pemuda taat beribadah enggak beriman enggak masuk. Saling mencintai tanpa keimanan enggak masuk. Jadi syarat pertama semua adalah iman, tauhid kita. Tidak melakukan kesyirikan. Kita hanya menggantungkan hati kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Kita tidak pernah membuat sesaji kecuali buat Allah Jalla Jalaluh. Boleh potong kambing, boleh. Potong sapi, boleh. Kurban buat Allah, bukan buat gunung, bukan buat lautan, bukan buat pohon. Karena anak kadangkala masih melihat ada pohon yang dikasih sarung. Pernah melihat pohon pakai sarung? Anak heran kenapa ditutupin ya. Mungkin ada aurat yang takut terlihat. Wallahu a'lam bishawab. Tauhid. Dan bagaimana mempertahankan keimanan kita yang kadangkala naik turun. Sekarang datang kajian semangat, masya Allah. Nanti malam anak mau bangun malam. Anak nanti mau berzikir. Anak nanti mau baca Quran. Anak nanti mau panggil istri anak habis isya. Kita tadarus Al-Quranul Karim. Habis pengajian. Dapat 3 hari subuh telat. Zikir berhenti. Baca Quran tidak. Itu iman seperti. Bagaimana mempertahankan keimanan kita? Ketahuilah, iman itu bertambah dengan ketaatan dan turun karena kemaksiatan. Ketika imannya turun, yang pertama dilakukan istighfar, tobat. Berarti ada dosa nih yang kita lakukan, yang menyebabkan kita tidak bisa baca Quran. Kemarin anak baca 1 juz, hari ini setengah juz gak bisa. Dosa. Maka istighfar, tobat sama Allah. Baca astaghfirullahaladzim, astaghfirullahu atubu ilaih. Baca doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Kemudian datang ke kajian, cari teman-teman yang baik, insyaallah imannya bisa terjaga. Jadi secara umum yang membuat iman itu naik adalah ketaatan, yang membuat iman turun itu dosa dan kemaksiatan. Yang paling bahaya, anak enggak berbuat dosa, Ustaz. Ini paling bahaya. Sok suci. Akhirnya imannya malah turun. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kita akan dengarkan pertanyaan dari emak-emak di belakang. Iya, giliran 3 orang ibu-ibu tunggu sebentar nanti. Ya, silakan. Ya, Ibu. Mungkin 11. Nah. Dari sana, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa ibu, mohon maaf? Nama saya Haja Masriya. Iya. Dari desa? Dari desa Wombo Induk. Wombo Induk, silakan ibu. Yang saya hormati Bapak Ustadz, yang saya hormati tim Roja, serta langsung para jamaah Tabligh Akbar yang hadir pada sore hari ini. Langsung saja pertanyaan saya Pak Ustadz, ketika kita menghadapi musibah seperti ini, zikir apa yang sangat mustajab yang kita baca ketika menghadapi musibah yang kita hadapi sekarang, Pak? Yang kedua pertanyaannya, jangan banyak-banyak, 2 saja Pak. Silakan. Yang kedua, salat lail atau salat tahajud Pak, dan yang sangat mustajab itu waktunya apa jam 1 atau jam 2, jam 3. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Terima kasih. Barakallahu fiik. Silakan itu yang ini mungkin Abu Ahmad ya. Ya. Mungkin ke op. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari Wombo Induk. Nama saya Mawarni. Yang kami tanyakan di sini karena kami masih belajar, Pak. Kita tahu bahwa sholat subuh 2 rakaat ada doa kunut. Jika seandainya doa kunut terlupakan, tidak terbaca, apa hukumnya bagi kita? Dan pertanyaan kedua, seperti Bapak Pak Ustadz katakan tadi, bahwa bagi wanita sholatnya di rumah saja. Nah, sementara masjid dibangun besar-besar, apakah wanita tidak bisa sholat berjamaah di masjid? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, satu pertanyaan, tapi satu pertanyaan saja Bu ya. Ini jadi 4 pertanyaan. Sudah 4 pertanyaan. Ada 3 pertanyaan. Baik, satu pertanyaan Bu ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Dr. Syafiq Reza Basalamah. Masya Allah, lengkap banget. Barakallahu fiik. Langsung saja Pak Ustadz. Seperti yang saya petik dari Pak Ustadz tadi, masalah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf lari takut dengan perempuan, dengan Aisyah. Ha, Zulaikha. Zulaikha. Iya, saya rasa itu Pak Ustaz. Ada apa dengan Nabi Yusuf dan bagaimana sehingga dia begitu takut dengan Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Ucapkan barakallahu fiik. Terima kasih. Ya, barakallahu fiik. Nah, silakan. Masya Allah. Sudah cukup 3 pertanyaan, 3 orang maksudnya. Ya, 3 ya. Orang, 5 pertanyaan ini jemaah. Alhamdulillah. Buat pertanyaan yang pertama tadi dari ibu-ibu. Zikir apa yang mustajab, yang baik untuk kita baca ketika musibah? Yang pertama adalah membaca Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke api, Nabi Ibrahim itu dilemparkan dari alat pelontar ya, karena apinya dahsyat besar, gak mungkin mereka mendekat ke api. Akhirnya dari alat pelontar dilemparkan. Dalam perjalanan dia menuju api yang membara itu, Malaikat Jibril datang mengatakan, Ya Ibrahim, alaka ilayya hajah. Ibrahim, kamu butuh bantuanku. Apa kata Nabi Ibrahim? Amma ilaika fala. Sama kamu aku enggak butuh. Nabi Ibrahim tahu Jibril makhluk, sama dia makhluk. Jibril tidak akan bisa berbuat apa-apa kecuali Allah yang mengizinkan. Amma ilaika fala wa amma ilallahi fanam. Tapi kalau sama Allah, sekarang aku butuh sama Allah. Nabi Ibrahim membaca Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan itu, Allah mengatakan kepada api, Allah tidak kirim hujan yang mematikan itu api, Allah tidak kirim angin yang mematikan itu api, tapi Allah mengatakan kepada api yang merupakan ciptaannya, Ya nar kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan buat Nabi Ibrahim. Subhanallah, jemaah. Maka kalau kena musibah, kenapa? Yang diingat itu Allah. Baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah yang mencukupi kita. Kita kena musibah, hanya Engkau ya Allah yang bisa menyelamatkan. Engkau sebaik-baiknya yang memberikan petaka dan yang mengangkatnya. Allah sebaik-baiknya penolong. Maka baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang kedua, tadi yang saya sampaikan, yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihi salam. Ketika Nabi Yunus dilemparkan ke laut, ditelan oleh ikan paus, apa yang dibaca oleh Nabi Yunus? La ilaha illa anta. Ini tauhid, iman, mengatakan tiada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Ya Allah, maha suci Engkau, aku termasuk orang-orang yang zalim. Tahu kalau musibah datang karena dosa, sehingga kita berharap Allah mengampuni dosa-dosa kita. Musibah ini datang meninggalkan duka, tapi penuh dengan hikmah. Kita semakin bertakwa kepada Allah Jalla Jalal. Maka baca itu dan bacaan yang lainnya, doanya Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam melakukan dosa, diusir dari surga, apa kata Nabi Adam alaihissalam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, kami yang berbuat zalim, kami yang menzalimi diri kami sendiri. Kalau Engkau tidak memberikan taubat kepada kami, kalau Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, kami adalah orang-orang yang merugi ya Allah. Baca itu, sehingga Allah akan memberikan kenikmatan buat kita insyaAllah, dan menghapuskan dosa-dosa kita. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan sholat malam. Sholat tahajud ini jamaah diperbolehkan setelah sholat isya. Jadi waktunya sholat malam itu sejak setelah sholat isya sampai waktu fajar. Jadi kalau umpamanya Ustaz, ana mau sholat ba'dal isya Ustaz, mau witir 3 rakaat, boleh sebelum tidur. Tapi yang paling mulia itu sepertiga malam terakhir. Jadi kalau malam ini dibagi 3, umpamanya maghrib jam berapa? Maghrib jam 6. Kemudian subuh jam 5. Berapa jam? 11 jam. Dibagi 3. 11 jam dibagi 3. Sepertiga pertama berapa jam? 3 jam setengah kira-kira. Sepertiga kedua 3 jam, berarti 7 jam. 7 jam tambah 6 jam berapa jadinya? Jam 1. Sepertiga terakhir jam 1 sampai subuh. Jadi sepertiga terakhir yang paling mulia ketika Allah turun ke langit dunia. Mau jam 1 itu sepertiga terakhir, mau jam 2 sepertiga terakhir. Karena Allah mengatakan tentang orang-orang yang masuk surga ini, kerjanya di dunia ngapain? Allah mengatakan wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar. Jadi seperti itu, wallahu a'lam. Nah, pertanyaan yang ketiga berkaitan dengan kunut. Kita lihat di negeri kita ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Yang berkunut mereka ikut mazhabnya Imam Syafi'i dan Imam Malik. Yang berkunut, yang tidak kunut ikut mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Abu Hanifah. Maka kita lihat orang yang berkunut mazhabnya Syafi'i, dan mereka punya dalil. Bagaimana kalau kita sholat bermakmum kepada orang yang kunut? Ikut kunut. Kalau imamnya gak kunut, ya jangan kunut. Karena makmum ini ikut imam. Jangan mau jadi imam antum di belakang, imam itu di depan. Jadi kalau imamnya kunut, kunut. Imamnya gak kunut, gak usah kunut. Terus bagaimana kalau orang yang berpandangan dengan madhab Syafi'i, kemudian dia lupa kunut? Dalam madhab Syafi'i disunahkan sujud sahwi ketika dia lupa sama kunut. Tapi yang berpendapat kunut itu tidak sunnah, maka tidak perlu sujud sahwi. Baik, pertanyaan yang keempat. Apa tadi? Wanita yang masuk ustazah, apa tersakiti atau bagaimana? Oh iya, nah, subhanallah jemaah. Iya, kita kadang kala malu, masjidnya besar cuma 2 saf. Alhamdulillah 2 saf Ustaz, tempat ana Ustaz, masyaallah. Saf pertama enggak lengkap. Itu banyak masjid kita. Apa enggak wanita ikut memakmurkan masjid? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairu salatul mar'ati fi baitiha khairun min salatiha fi masjidi qaumiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatnya seorang wanita di rumahnya itu lebih baik daripada salat di masjid kampungnya. Jadi kalau di masjid kampung dapat berapa? 27. Di rumahnya lebih baik. Tapi kalau mau ke masjid enggak apa-apa. Para suami enggak boleh melarang istrinya ke masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan larang hamba-hamba wanita Allah itu untuk ke rumah-rumah Allah. Jadi enggak boleh suami melarang istrinya ke masjid. Kadang-kadang ada suami masyaallah, istrinya mau ke masjid, istriku di rumah. Salatnya wanita di rumah lebih baik daripada salat di masjid. Enggak dikasih izin ke masjid. Kemudian mengatakan, "Bang, ana mau ke pasar, Bang ya." Silahkan ke pasar. Ke masjid enggak boleh, ke pasar boleh. Rumah atau tempat yang paling dicintai Allah, masjid apa pasar? Masjid. Seharusnya ke pasar, enggak usah ke pasar lah. Biar abang yang beli, umpamanya. Jadi ke masjid enggak boleh dilarang. Boleh wanita sholat di masjid, silahkan. Tapi lebih utama sholat di rumahnya. Kemudian pertanyaan kelima. Kenapa Nabi Yusuf takut? Takutlah. Perempuan ini menakutkan. Wallahi perempuan ini fitnah. Nabi Yusuf takut sama Allah. Takut berbuat zina. Takut melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah Jalla Jalal. Beliau itu Nabi. Tetap berusaha menyelamatkan diri. Tatkala kita terfitnah di tempat, kita terfitnah dengan wanita, lari dari tempat itu. Pergi dari tempat itu. Kalau tetap di tempat itu, bisa jadi perzinaan itu terjadi. Karena kala iman kita ini lemah. Sehingga cara orang yang lemah imannya ketika menghadapi fitnah adalah meninggalkan tempat fitnah itu. Oleh karena itu Nabi Yusuf alaihissalam melarikan diri. Ditarik sama Zulaikha. Sampai robek bajunya. Kalau bapak-bapak, kira-kira apa yang dilakukan? Wallahu'alam. Wallahu'alam. Hadza wallahu'alam. Itu yang bisa anda sampaikan. Apabila benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Dan apabila ada yang salah itu dari diri anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Anda ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir di tempat ini, khususnya teman-teman yang menjadi panitia yang telah bekerja keras demi berlangsungnya acara ini. Hadzallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak. Jazakallahu khairan.